Untuk memutuskan kita harus rapat. Tidurlah, itu hakmu. Yang penting kita rapat. Wahai kualitas, mohon untuk keluar dari ruangan. Oh, selamat datang, Pak Formalitas. Sini, jangan malu-malu.